إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Wassunnah. Pembahasan kita masih dalam bab Al-Adhan Wal-Iqamah, tentang adhan dan iqamah. Terakhir kita jelaskan tentang sifat adhan dan iqamah. Ada beberapa kaifiyah dalam adhan dan juga iqamah. Telah saya jelaskan mana yang banyak dipakai dan mana kaifiyah yang boleh juga dipakai tapi tidak yang sering dipakai. Nah, dengan tardid ini jarang dipakai, tapi boleh juga dipakai dengan mengulang-ulang kalimah syahadatain, dibaca dengan pelan setelah itu dikeraskan, ini juga boleh dipakai. Atau iqamah dua kali, ini juga boleh, walaupun pada asalnya iqamah itu satu kali, kecuali ucapan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan boleh juga mengumandangkan iqamah dua kali. Seperti halnya adzan. Akan ada faedah tambahan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah. Masuk pembahasan yang berikutnya. Ma yaqulu sami'ul adhan wa ma yad'u bihi ba'dahu. Apa yang diucapkan oleh orang yang mendengar adhan dan doa apa yang diucapkan setelahnya. Yustahabu liman sami'al adhan ay yaqula misla ma yaqulul mu'adzinu. Disunahkan bagi yang mendengar azan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Li hadisi Abi Sa'id anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ. Apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Dan hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana pendapat jumhur ulama. Walaupun ada di antara ulama yang lain seperti madhab al-zahiriyah, madhab al-hanafiyah yang mengatakan wajib. Berdasarkan dengan hadis tadi. Idza sami'tumun nida' faqulu misla ma yaqul muadzin. Apabila kalian mendengarkan adzan, maka ucapkanlah. Seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kata mereka yang berpendapat wajib, di sini Rasulullah SAW memerintahkan, faqulu, ucapkanlah. Seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan dalam kaidah-kaidah fiqhiyah, ketika ada perintah, maka hukum asalnya adalah wajib. Al-amru yadullu al-wujub. Ini kaidah. Ya. Dalam usul fiqh. Nah, dalam kaidah fiqh dan yang lainnya. Perintah menunjukkan kepada kewajiban. Sehingga madhab al-zahiriyah dan juga hanafiyah berpendapat wajibnya menjawab adzan. Adapun jumhur, kebanyakan para ulama, mereka berpendapat hukumnya adalah sunnah. Berdalil dengan hadis yang lain yang memalingkan dari asal perintah yang tadinya wajib menjadi sunnah. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW pernah mendengar azan. Nah, ketika muadzin mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Rasul mengatakan al-fitrah. Tidak menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Al-fitrah, di atas fitrah. Dan ketika muadzin tersebut bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Rasul menjawab kharaja minan nar, keluar dari neraka. Sehingga dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini merupakan sharif yang memalingkan dari asal perintah yang tadinya wajib menjadi sunnah. Ya. Walaupun Rasulullah SAW menyebutkan dalam lafaz perintah, jawablah, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tapi dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ketika mendengar azan tidak mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini merupakan dalil sekali yang memalingkan asal hukum perintah yang tadinya wajib menjadi apa? Sunnah. Ini pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama, hukumnya adalah sunnah. Menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin. Tapi walaupun sunnah, naklah kita membiasakan. Ya. Membiasakan diri kita, membiasakan anak kita, istri kita untuk menjawab azan. Dikarenakan keutamaan sangat besar. Kita sebutkan nanti keutamaan-keutamaannya. Nah, ya. Ketika kita dengar azan, nah, kita perintahkan istri kita, anak kita tidak ribut untuk menjawab azan. Illa fil hayalatain, kecuali pada dua hayala, hayala solah dan hayala falah. Ya, tidak menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, payusra'u lisami'il adhan ayyakula la hawla wa la quwata illa billah. Disyariatkan bagi yang mendengar adhan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah aqiba qaulil muadzin hayya 'alas shalah, setelah ucapan muadzin hayya 'alas shalah. Nah, wa kada aqiba qaulahu hayya 'alal falah, begitu juga setelah ucapan muadzin hayya 'alal falah. Di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi dzalika, berdasarkan hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi dhalika, dalam masalah tersebut. Nah, hadis Umar tentang menjawab adhan. Iza qala al-mu'adhin Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabila mu'adhin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucapkan, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, jawablah asyhadu an la ilaha illallah. Kalau muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapkanlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Apabila muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Ini hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu juga hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu semakna dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama, dikuatkan oleh Imam Ibn Qayyim Az-Zawjiyah dan juga Imam As-Sanani rahmatullah alaihim ajmain. Ya. Dikatakan ada sebagian yang mengatakan tetap jawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kalau muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, jawab hayya 'alas shalah. Kalau muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, ucapkan hayya 'alal falah. Berdalil dengan keumuman hadis tadi, apabila kalian mendengar muadzin, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tapi pendapat yang kuat, hadis tadi umum dikhususkan oleh hadis Umar, ya, yang mengecualikan ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ya, disebutkan jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Ini pengecualian, ya, dalam menjawab adzan seperti ucapan muadzin, yaitu pada hayya 'alatain, pada ucapan hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Nah, وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم. Apabila muadzin mengucapkan dalam salat subuhnya as-salatu khairum minan naum. Telah kita bahas as-salatu khairum minan naum yang disebut dengan taswib. Ini ada pada adzan yang pertama. Berdasarkan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. Kata Ibn Umar, ya, pada adzan yang pertama setelah ucapan hayya 'alal falah adalah الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. Diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Ya, rajih. As-salatu khairu minan naum, ini ada pada adzan yang pertama. Tapi ada juga sebagian ulama yang pendapat pada adzan yang kedua. Nah, al-muhim ini, min babil khilaf, termasuk perkara yang khilafiyah. Nah, fa innal mustami'a yaqulu mislahu, sesungguhnya yang mendengarkan adzan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, as-salatu khairu minan naum, jawabannya as-salatu khairum minan naum. Nah, wala yusannu dhalika indal iqamah, dan hal itu tidak disunahkan dalam iqamah. Ya, jadi kalau dalam iqamah tidak disunahkan untuk menjawab iqamah. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat sunnah juga untuk menjawab iqamah ketika muadzin misalkan mengumandangkan qomat. Nah, dikarenakan pada asalnya muadzin itu yang mengucapkan adzan dan juga muadzin yang mengumandangkan iqamah, ini pada asalnya. Ketika muadzin mengumandangkan iqamah, nah, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebagian Syafi'iyah dan juga Hanabilah berpendapat disunahkan untuk menjawabnya. Nah, berdasarkan dengan hadis baina kulli adanaini shalah, antara dua adzan salat. Dua adzan di sini apa maknanya? Adzan dan iqamah. Ya, ini menunjukkan bahwasannya sunnah qobliyah itu ada pada setiap waktu salat. Ya. Subuh ada qobliyahnya, zuhur ada qobliyahnya, asar pun ada qobliyahnya, maghrib pun ada qobliyahnya, isya pun ada qobliyahnya. Ada hadis yang mengecualikan qobla maghrib misalkan. Ya. Ini hadisnya lemah, dhaif. Nah, antara dua adzan, antara adzan dan iqamah ada salat sunnah. Nah, Kembali ke pembahasan, di sini sebutkan bahwasanya iqamat pun dimutlakkan padanya adzan. Ya, disebut juga adzan. Berarti kalau begitu kata mereka, disunahkan juga untuk menjawab iqamah, dikarenakan iqamah juga disebut dengan adzan. Ini pendapat sebagian Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Wallahu alam, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat yang mengatakan tidak disunahkan menjawab iqamah. Kenapa? Dikatakan dalil-dalil tentang menjawab adzan zahirnya, ya, zahirnya apabila mendengar adzan. Zahirnya itu ketika mendengar muadzin mengumandangkan adzan. Ini zahirnya. Ya, ini pun yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim yang mengatakan adamul istihbab aula. Tidak disunahkannya untuk menjawab adzan, ini pendapat yang lebih utama. Untuk menjawab iqamah, ya. Tidak disunahkan untuk menjawab iqamah, ini pendapat yang lebih utama. Sebagaimana dalam kitab yang kita bahas ini, pendapat wala yusannu dzalika indal iqamah. Tidak disunahkan untuk menjawab iqamah. Nah. Muncul pertanyaan. Apakah muadzin dia mengikuti adanya ataukah tidak? Nah. Misalkan muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan suara yang pelan. Nah. Ya, pendapat yang kuat tidak, dikarenakan hadis yang kita bacakan tadi ditujukan kepada siapa? Yang mendengar. Idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengarkan azan. Ya. Bahkan sebagian ulama menyatakan bid'ah kalau seandainya muadzin tadi dia mengumandangkan azan kemudian dia menjawab azan. Allahu akbar, Allahu akbar, dia jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini masuk bid'ah. Nah, ini ditujukan kepada yang mendengar adzan. Kalau kita sedang salat, apakah menjawab muadzin ataukah tidak? Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau mengatakan idza sami'al muaddin yu'addin wa huwa fi salatin fa innahu yutimmuha wa la yaqulu misla ma yaqul inda jumhurul ulama. Apabila mendengar seorang muaddin mengumandangkan adzan dalam keadaan dia sedang salat, maka dia sempurnakan salatnya dan tidak mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini pendapat jumhur ulama. Kalau sedang salat, sempurnakan salatnya. Tidak perlu menjawab adzannya muadzin. Nah, walaupun pendapat sebagian madhab al-Hanabilah menyatakan sunnah. Nah, dan ternyata dipilih juga oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ihtiyarat. Nah, ada pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, "Inna fis salati lasughla." Sesungguhnya dalam salat itu sibuk. Ya. Orang sholat sibuk dengan bacaannya, sibuk dengan gerakannya. Sehingga jangan sibukkan dengan perkara-perkara yang lain lagi. Jangan sibukkan dengan menjawab azan. Sudah sibuk dengan bacaan sholat, sibuk dengan gerakan sholat. Sehingga tidak usah disibukkan dengan menjawab azan. Ya. Dan pendapat jumhur ini pendapat yang kuat. Dikuatkan oleh Al-Imam Ash-Shawqani dan Syekh Ibn Zaymin rahmatullah alaihim ajma'in. Nah. Pertanyaan yang berikutnya, apabila seorang sibuk dikarenakan suatu udzur, dalam keadaan dia mendengar azan, Tapi dikatakan sibuk, enggak ada kesempatan untuk menjawab adzan. Nah, ya, apakah dia mengikuti muadzin setelah selesai sholat atau bagaimana? Pendapat yang roji dalam hal ini, wallahu a'lam, dia boleh mengikuti muadzin walaupun adzannya telah berlalu. Ya, dia mulai dengan kalimat-kalimat sebagaimana muadzin dia sempurnakan. Ya, ini fatwa Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita di WC misalkan ini, dengar adzan. Ya, enggak mungkin. Ya, menjawab adzan di WC. Nah, keluar WC misalkan, sudah selesai adzannya. Apa kita ucapkan? Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai. Nah, barakallahu fikum. Atau sibuk yang lainnya. Ya. Nah, lapar ini, makan lahap sekali. Misalkan. Nggak sempat untuk jawab adzan. Atau uzur-uzur yang lain. Ya. Maka boleh dia menjawab setelahnya. Nah. Kalau mendengar adzan yang lain. Adzan di sini selesai. Dengar lagi sebelah sana adzan lagi. Ya. Apakah mesti dijawab setiap kumandangan adzan tersebut? Nah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berpendapat. Nah, wajibu muadzinan sanian wa aqsar haitsu yustahabu dhalika. Nah, kama kana muadzinan yuadzinani ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib menjawab adzan yang wajib. Boleh menjawab adzan yang kedua. Nah, ya. Atau lebih. Dan ini sifatnya sunnah. Di mana pada zaman Nabi pun ada dua muadzin. Ya. Adzan awal dijawab. Adzan yang kedua dijawab juga. Nah. Ya. Sehingga kalau kita mendengar adzan dari sini. Kita sudah jawab. Dengar lagi ya. Disunahkan juga jawab adzan lagi. Allah. Tapi walaupun tidak enggak apa-apa. Ya. Yang lebih diutamakan. Yang pertama dia dengar. Nah. Kata Syekh Al-Iz bin Abdul Salam, wajib kulla wahidin biijabatin li ta'addudis sabab. Nah, menjawab setiap muadzin ya, dengan suatu jawaban, menjawab adzan dikarenakan banyaknya sebab. Ya, ini sebabnya adzan, di sini sebabnya adzan. Nah, wa ijabatul awal afdal, dan menjawab yang pertama lebih utama. Ya. Tapi kalau berbarengan, nah, bisa jawab yang lebih awal atau menjawab adzan yang paling terdengar oleh kita. Ya, ini samar-samar, ini samar-samar. Jawab adzan yang lebih jelas terdengar oleh kita. Barakallahu fikum. Summa yusalli, kita kembali kepada kitab. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menjawab adzan. Ya, setelah menjawab adzan. Bersalawatlah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqul. Kemudian dia mengucapkan. Allahumma rabbaha dihidda wa titama. Nah. Allahumma rabbaha tihi da'wat attama. والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. Nah, setelah selesai misalkan imam mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, atau bisa disempurnakan salawat Ibrahimiyah. Ya, salawat kepada Nabi saja sudah cukup. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Allahumma rabbaha dihid da'wa titama wassalatil qa'imah. Ya Allah, ya, inilah apa rabbaha dihid da'wa atama. Nah, inilah doa yang sempurna. Ya. Dan salat yang ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. berikanlah Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Al-wasilah dijelaskan oleh Nabi, fa'innahu manzilatun fil jannah. Yaitu kedudukan di surga. Derajat di surga. Ya, berilah Rasulullah SAW derajat di surga. Kedudukan di surga. Wal fadilah dan keutamaan. Wab'adzhu maqaman mahmudah. Dan utusan. Terbangkitkanlah pada tempat yang terpuji. Alladhi wa'attah yang engkau janjikan kepadanya. Nah, barang siapa yang mengucapkan doa ini setelah adzan, halat lahu syafa'ah. Dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara keutamaan menjawab adzan. Akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keutamaan yang lainnya bagi orang yang menjawabnya dengan yakin, ya, dari apa yang terkandung dari makna-makna adzan tersebut, dia akan masuk ke dalam jannah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis, la yasma'u mada sawtil mu'addin jin wala ins wala syai'un illa sahida lahu yawmal qiyamah. Nah, tidaklah mendengar suara mu'addin, baik itu jin ataupun manusia atau yang lainnya, melainkan dia akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Ini keutamaan bagi yang mengumandangkan azan. Dan juga keutamaan bagi yang mendengarkan azan. Ya, dia akan menjadi saksi terhadap suatu kebaikan. Nah. Dan juga hadis yang lainnya. Barang siapa yang menjawab azan. Nah. Min qalbihi dakhala jannah. Ya. Dengan keyakinan hatinya akan masuk ke dalam surga. Nah. Dan juga ada doa yang lain. Man qala hina yasma'ul mu'addin. Barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar muadzin, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina gufira lahu dambuhu. Ya, barang siapa yang mengucapkan kalimat tadi setelah ketika mendengar muadzin, ya, wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba aku ridha Allah sebagai rabb wa bi muhammadin rasul aku ridha Muhammad sebagai rasul wa bil islami dina aku ridha Islam sebagai agama kufira lahu dambu akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini antara keutamaan menjawab adzan, ya, akan diampuni dosa-dosa dan juga akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan juga ya akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Idza sami'tumul muaddin wa qulu misla ma yaqulu summa sallu alayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa apabila kalian mendengar muaddin, ya, kemudian kalian mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muaddin, kemudian kalian bersolawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Sesungguhnya barang siapa yang berselawat satu kali kepadaku, maka sesungguhnya Allah akan berselawat 10 kali kepadanya. Selawat Allah maknanya itu disebutkan oleh Abu Aliyah, salah seorang ulama tabi'in. Nah, selawat Allah maknanya pujian Allah kepada makhluknya di hadapan para malaikatnya. Nah, ya, kita salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memuji kita, Allah akan menyanjung kita, ya, di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Nah, ya, yang tadi supaya kita perhatian. Nah, dikatakan keutamaan yang besar ketika menjawab adzan. Tak dengan adzan, jawab adzan. Obrolan kita berhenti dulu. Nah, ya. Jawab adzan. Barakallahu fikum. Anak-anak kita ribut, diusahakan untuk tenang, diam, menjawab adzan. Nah, utamanya sangat luar biasa. Ya. Yang kita anggap enteng. Nah, ini amalan yang mulia. Pahalanya pun sangat besar. Ya. Gak membutuhkan waktu sampai berjam-jam. Hanya beberapa menit saja. Nah, sambil kita menghayati, mentafakuri, meyakini apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Maha Agung. Nah, ya. Akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan tentang adzan dan iqamat. Ya, insyaallah nanti akan kita masuk pada pembahasan waktu-waktu salat. Wa ilahun alhamdulillah. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.